Baik. Akhwati fillah rahimakumullah. Kita telah melatih lisan kita mensukun huruf-huruf rakhawah dan juga huruf-huruf bainiyah, ya, huruf-huruf tawassut. Ya. Huruf tawassut ada berapa? 5. Ya. Di sini kita sebutkan dengan urutan mim, kemudian nun, wal ain, wal lam, war ra. Ya. Mim, nun, ain, lam, dan ra. Ini kita akhirkan huruf ra. Di mana huruf ra ini terkadang bersifat tebal, ya, terkadang bersifat tebal. Ya, tadi yang kita baca ra-nya kita tebalkan, ar. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang lain dari huruf tawassut, baik mim, kemudian nun, ain, lam, ini ya bersifat apa? Tipis. Mim, nun, ain, tipis mutlaqan. Karena huruf-huruf ini adalah huruf mustafilah. Lam dan ra juga termasuk huruf istifal, ya, termasuk huruf istifal. Ya. Namun terkadang pada saat-saat tertentu huruf lam dan ra ya bisa menjadi tebal, ya. Misalkan huruf ra yang sukun sebelumnya fathah ar, tebal, ya. Ar. Baik. Atau ra sukun sebelumnya dhammah ur, ya, tebal. Baik. Ya, jadi kita dahulukan huruf-huruf tawassut yang tipis, mim, nun, ain, dan lam. Lam juga ya secara apa namanya? Asal adalah huruf istifal dan hanya satu keadaan saja lam dibaca tebal, yaitu pada lafaz Allahu, pada lafaz Allahu. Lafzul jalalah. Naam. Satu faedah yang mungkin kita tambahkan sebelum kita melanjutkan sukun pada huruf-huruf rakhawah dan isti'la. Tentang apa sebabnya para ulama menggolongkan 5 huruf ini pada golongan tengah-tengah. Ya, tidak digolongkan bersama huruf rakhawah, juga tidak digolongkan bersama huruf-huruf syiddah. Ya, huruf-huruf ini mengalir, tapi alirannya tidak sempurna. Ya, itulah yang menyebabkan 5 huruf ini apa? Digolongkan pada golongan khusus. Huruf tengah-tengah. Tidak sempurna seperti aliran huruf-huruf rakhawah. Naam. Baik. Ketidaksempurnaan itu bisa karena tabiatnya seperti ain, ya. Coba antum sukun huruf ain. Ba. Ba. Ba. Ba. Ini secara tabii memang apa? Tidak akan apa? Sempurna alirannya. Di mana suaranya hanya akan berjalan sesaat kemudian berhenti. Ba. Ini yang pertama. Atau karena berbagi. Karena apa? Berbagi dengan makhraj lain seperti yang dialami oleh mim dan nun. Coba baca am. Am. Am. Ya. Huruf mim adalah huruf apa? Tawassut, ya. Meskipun kita mendengar ada aliran suara am, namun tidak murni pada bibir saja. Berbeda dengan wawu au yang murni mengalir pada bibir. Au. Mim suaranya berbagi, sebagian masuk ke mana? Khayshum. Ya. Am sebagian masuk ke sini, ke hidung. Ya. Begitu pula dengan nun. An. Coba baca. An. Lagi. An. Suaranya berbagi. Ya. Baik, berbagi. Sebagian pada lidah, ya, sebagian melewati hidung, tidak seperti sin. As murni pada lidah, ya. Adapun nun berbagi, ya, pada lidah dan pada khayshum. Ini sebab yang kedua, karena apa? Suaranya, aliran suaranya berbagi. Yang ketiga, karena apa? Karena adanya inhiraf, karena ada inhirafus saud, adanya apa? Yakni apa? Penyimpangan arah suara, ya, penyimpangan arah suara. Nah, itulah yang terjadi pada huruf lam dan huruf ro. Ya, coba sekarang kita sukun huruf lam. Al. Al. Ya. Saat kita mensukun huruf lam, huruf lam ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi huruf syiddah. Seperti huruf dal. Ad. Ya, mirip dengan huruf dal. Makhrajnya kurang lebih di sekitar itu. Punya potensi untuk apa? Menjadi huruf syiddah. Ya. Namun ternyata suara tadi yang mengalami apa? Kebuntuan jalan, ya. Yaitu ketika tepi lidah menempel pada gusi, ternyata dia membelok, ya, membelok suaranya ke arah kiri dan kanan. Kita merasakan saat lam kita baca, nah, di kanan kiri ada sesuatu yang mengalir. Al. Al. Nah, itulah inhiraf, ya, inhiraf, ya, pembelokan suara saat suara mengalami kebuntuan. Begitu pula huruf ra, ini juga sebabnya sama dengan huruf lam, ya, kenapa digolongkan sebagai huruf tawassut, ya, karena ada pembelokan suara. Kalau lam tadi keluar, arah suaranya menyimpang kanan kiri, adapun ra justru sebaliknya, ya, yaitu menyimpang ke dalam, ya, menyimpang ke dalam, keluar melalui celah yang ada di bagian depan dari ujung lidah, ya. Coba sekarang kita baca huruf ra. R. R. Kalau kita membaca huruf ra dengan cara yang benar, kita rasakan pada bagian depan terbuka dan ada aliran suara. R. Dan itulah tadi, celah itulah yang kemudian menahan agar tidak terus terjadi takrir, ya. Dengan celah yang kita buka di depan sedikit itulah, maka kita bisa menghentikan takrir. Kalau enggak ada celah itu, niscaya akan terus bergetar. Arr, arr, ya. Namun dengan celah yang sedikit tadi, yang harif bihi saut, ya, yang dengannya atau melewatinya, ya, bisa menghadirkan suara, berhentilah takrir, ya. Dan dengan sebab itu pula, dengan sebab itu pula lah ra dikolongkan bersama huruf-huruf tawasut yang lain. Ya, itulah tiga sebab kenapa lin umar dikolongkan sebagai huruf-huruf tawasut, ya, terpisah dari kumpulan huruf-huruf syiddah dan kumpulan huruf-huruf rakhawah. Namun secara apa namanya, ya, secara sama'i kurang lebih, ya, sifat rakhawah itu, sifat tawasut, ya, seperti sifat rakhawah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian ikhwati filah, kita lanjutkan dengan sukun pada huruf-huruf rakhawah yang bersifat isti'la, ya. Bedanya huruf ra dan huruf isti'la adalah apa? Huruf isti'la selalu mufakhamah, ya. Anda ulangi, huruf isti'la selalu apa? Mufakhamah. Bedakanlah dua istilah ini, isti'la dan tafkhim. Isti'la beda dengan tafkhim. Baik. Isti'la maksudnya apa? Naiknya suara ke langit-langit. Ya, contohnya kha, coba. Kha. Kha. Ya. Kita katakan huruf kha punya sifat isti'la, ya. Dari sifat isti'la lahirlah tafkhim, ya. Dari sifat isti'la lahirlah tafkhim dengan terjemahan apa? Tebal, ya. Tafkhim tebal. Nah, tafkhim itu muncul ketika terjadi, ya, pantulan, ya, suara. Maksudnya ketika tadi huruf kha misalkan kita baca, coba kha. Kha. Arah suara kemana? Ke atas, ya. Membentur apa? Permukaan langit-langit yang permukaannya apa? Tidak rata, ya, cenderung cekung dan tidak rata. ya secara teori akan apa? Memantulkan gelombang suara tadi tidak pada satu arah tapi ke banyak arah, ya mantul sana mantul sini. Nah akhirnya apa? Mulut atau rongga mulut penuh dengan gema suara, ya itulah yang disebut dengan tafkhim, ya itulah soda tadi, yakni gema suara itulah yang kemudian diistilahkan dalam ilmu tajwid dengan tafkhim. Ya, sehingga bedakanlah istilah isti'la dan tafkhim. Isti'la adalah sifat pada huruf-huruf kha, ghain, qaf, sad, dha, ta, dha. Yang sifat isti'la ini kemudian melahirkan tafkhim. Ya. Dan tafkhim ini akan terus muncul pada huruf-huruf isti'la. Dalam keadaan dia maftuhah, dalam keadaan sakinah, dalam keadaan madmumah, atau dalam keadaan apa? Maksurah, selalu bersama huruf-huruf isti'la sifat tafkhim. Ya. Tentunya dengan apa? Dengan maratib yang berbeda. Dengan maratib yang berbeda-beda. Tafkhim pada kha berbeda dengan khi. Ya. Sama-sama ada tafkhimnya, namun tingkatannya lebih kuat saat kha-nya maftuh. Apalagi setelahnya ada alif kha. Ya, sedikit atau yakni apa? Berbeda tingkatannya dengan tafkhim pada saat kha-nya di kasrah khi. Baik. Adapun ra, maka ra adalah huruf apa? Istifal. Namun dalam keadaan tertentu ya bisa atau harus dibaca tafkhim. Wallahu alam. Insyaallah nanti akan datang pembahasan khusus tentang hukum ra. Sukun pada kha. Ya, halaman 42. Akh. Akh. Bakhsin. Ya, ada suara tafkhim. Bakh. Ya. Takhriqa. Binakhlin. Tuhfi. Nah, halaman 43. Tuhzini. Tahrusuna. Nah, dengan huruf sad. Setelah ra adalah sad. Tahrusuna. Fa'akhraja. Tahsirin. Tuhlifu. Tuhlafahu. Makhrajan. Tuhfuha. Tuhsiru. Takhtalifuna. Takhtasimuna. Bi-ikhraji. Ghain. Ya. Kita baca sukun. Al. Al. Ghain termasuk huruf rakhawah. Mengalir suaranya. Nah, huruf rakhawah ya atau sifat rakhawah ya mencukupkan bagi ghain dari qalqalah. Jadi tidak perlu qalqalah pada ghain. Al, jangan. Qalqalah tidak dibutuhkan pada semua huruf rakhawah. Au. Ya. Au. Balawna. Jadi suara ghain yang sukun arahnya satu saja, jangan balik. Balagha. Balagha. Ya. Yani tekanan pada makhraj ghain jangan melemah. Ya, balaw, balaw, melemah. Ya, sama artinya ya sedikit memantulkan. Baghtatan. Baghyan. Tughni. Bimaghfiratin. Bibaghyihim. Yughlabuna. بطغواها طغيانهم فَأَغْشَيْنَاهُمْ Halaman 44 baris kedua. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ في طغيانهم يعمهون فلم يغنيا عنهما وتغشى وجوههم طيب عند من؟ دي مانا تدي؟ ميكروفون دي مانا تفضل تفضل نعم بس هذا لي فأغرينا بينهم mulai mana sih? Baris kedua tadi. Fa'ghrayna. Hah? Baris kedua halaman 44. Fa'ghrayna. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ. طيب أحسنت بارك الله فيك. ركضني يلا هذا بلوك. فأغرينا بينهم في طغيانهم يعمهون فلم يغنيا عنهما وتغشى وجوههم. طيب الله يبارك فيك. Kemudian sukun pada huruf shad. Ya, huruf shad adalah huruf yang memiliki sifat isti'la. Apalagi sifat rakhawah, ya. Isti'la rakhawah. Naam. Dan juga punya sifat itbaq. Punya sifat apa? Itbaq. Isti'la pada shad melazimkan munculnya apa? Tafkhim. Ya. Kita mendapatkan shad ini dibaca tebal as, ya. Adapun itbaq melazimkan munculnya apa? Ziyadah fit tafkhim. Ziyadah fit tafkhim. Nah, huruf-huruf itbaq itu ada 4. Di antaranya shad, dad, ta, ya. Shad, dad, dha, ya. Juga ta, ya. Shad, dad, ta, dha ini punya sifat apa? Itbaq. Apa itbaq itu? Itbaq yakni apa? Inhisarus saut. Terkurungnya suara pada ruangan yang sempit antara lidah dengan langit-langit. Jadi kalau kita melafadzkan shad as, maka apa? Permukaan lidah dengan langit-langit ini, ya, ruangan yang terbentuk di antara keduanya sempit. Sehingga suara dari shad ini terkurung dalam ruangan yang sempit. Munhasirah. Suaranya munhasir, ya. Terkurung dalam ruangan yang sempit. Nah, ruangan yang sempit itulah yang kemudian melazimkan munculnya ziyadah fit tafkhim, sehingga tafkhim pada huruf sad, dad, tawa nampak lebih jelas bila dibandingkan apa tafkhim pada huruf kha, ghain, ya, khi, ghi, si, ti, zi, li, ya, lebih jelas pada huruf-huruf itbaq. Jadi sad punya sifat isti'la, punya sifat rakhawa, punya sifat itbaq, juga punya sifat safir, ya, telah kita sebutkan di sela-sela pelajaran sebelumnya, ya, sifat safir adalah sifat suara yang khas yang muncul dari beberapa huruf sin, wasad, wazai. Suara yang khas itulah yang kemudian diistilahkan dengan safir, dengan terjemahan bebasnya desis, ya, desis yang khas muncul pada sin dan sad wazai karena apa, majranya jalan keluarnya suara itu sangat sempit, as sempit, as az, ya. Sebagian kita mungkin berpendapat, ya, safir itu akan muncul bila bibir kita dimajukan, os, ya, apa, os, os, ya, os, tidak, ya. Safir maknanya bukan bersiul, ya. Safir maknanya adalah desisan yang khas yang muncul akibat apa? Akibat majra dayyiq, majran dayyiq, ya, karena jalan yang sempit tadi. Sehingga kurang tepat bila kita beralasan agar muncul safir hendaklah mulut kita dilemahkan, off, ya. Bahkan terkadang dengan menghimpunkan bibir malah hilang sifat safirnya, off, ya, hanya nampak tebal namun hilang safirnya, ya. Juga kurang tepat bila kita mengatakan bahwa karena sad ini punya sifat isti'la maka hendaklah bibir kita dihimpun off, ya, agar jelas. Ini pun sudah kita ingatkan, tafkhim, ya, isti'la bukan dengan gerakan bibir, ya, namun pengaruh dari lidah, ya, bagian belakang yang bisa naik sehingga suara naik ke atas. Ya. Taib, kita baca off. Ya, desis itu sudah merupakan safir. Yusran, asbu, qastu, tahris, asluha, khasmani, hashasa, asghara, baris paling bawah, wa qasrin, yusdira, ya, hati-hati menebalkan sad, jangan sampai kemudian tafkhim pada sad berpengaruh pada huruf-huruf di sekitarnya yang tipis, jangan ditebalkan, yusdi, bukan yusdi, ya, dalnya tipis, yusdira, nas, ya, mimnya tipis, ya, jangan menebal mos, ya, tipiskan mim, tebal muncul saat sad kita lafadzkan, masrufan, yasduru, baris halaman 45, nasbira, afwan, baris kedua, nasbira ala ta'amin, نصبر على طعام أصلها ثابت أصلها ثابت تحرص على هداهم تحرص على هداهم تابا وأصلحا تابا وأصلحا تابا وأصلحا. طيب، تفضل. Fadal. Di mana? Fadal. Mikrofon di mana? Ya. Yang paling dekat. Nah, ya. Fadal. Fadal. Fadal dibaca. Nasbir. Nasbir ala ta'am. نصبر على طعام أصلها ثابت تحرص على هداهم تابا وأصلحا. طيب بارك الله فيك. Belakang. Nah. Ulangi. Nasbira. Nasbira ala ta'amin. Ulangi. نصبر على طعام أصلها ثابت تحرص على هداهم تابا وأصلحا. Coba diupayakan mulut kita tidak tidak dihimpun. Tos, nos, os, rios, wa os. Diulangi tadi, tahris ala hudahum. Tahris ala hudahum taba wa aslaha. Baik, barakallahu fikum. Juga yang perlu diingatkan, karena ini juga tidak jarang kita jumpai, melafadzkan shad pada makhraj shin, ya, yang membaca shad sho, ya, asho. Ihdinash shirata, ya. Nashbir ashluha. Baik. Nah, ini perlu diingatkan, ya, dengan tadi kaidah makhraj sad. Sad makhrajnya di mana? Ujung lidah menempel pada permukaan gigi seri bawah. Ya. Kalau masih nash begitu, ajaklah untuk membaca sin, nas. Nas, ya. Kemudian mulailah dengan sedikit-sedikit menebalkan huruf sin tadi, ya, ke arah sad. Perhatian tertuju pada ujung lidah, jangan sampai turun, jangan sampai turun, tetap menempel pada permukaan gigi seri. Ya. Os, os, os, os. Nah, muncullah huruf sad yang diinginkan, yakni dari ujung lidah menempel pada permukaan gigi seri bawah. Nas, bira. Baik. Huruf dha. Ya. Huruf dha punya sifat isti'la, punya sifat itbaq, juga punya sifat rakhawah, mengalir. Aw. Aw lamu. Aw lamu. Tawma'u. Tawma'u. Tawma'u. Demikian kalimat ini tertulis dalam mushaf. Ya, hamzah ditulis di atas wawu. Jadi wawunya hanya yakni apa, untuk disandarkan padanya huruf hamzah. Lalu setelah hamzah ada, atau setelah wawu ada alif. Ya, jadi alif ini terkadang muncul bukan hanya setelah wawu sukun, namun ya seperti ini contohnya. Muncul setelah apa, hamzah. Ya. Nah, hamzah tentunya kita pendekkan karena alif bukanlah huruf mad bagi dhammah. Ya. Tawma'u, pendek. Tawma'u. Panjang atau pendek? Pendek. Wawu bukan memanjangkan hamzah. Lihat letaknya tidak setelah hamzah, namun persis di bawah hamzah. Lalu alif juga tidak bisa memanjangkan dhammah. Fayadlalna. Fa tipis, ya tipis. Faya. Faya. Fayaw. Ya, bukan fayo, fayov, ya. Fa tipis, ya tipis. Fayadlalna. Tadlim. Baik. Dua baris terakhir dari halaman 45. Wa hafidhnaha. Wa hafidhnaha. liyazlimahum mudliman mudlimuna tuzlamu azlama mazluman yazharuna. Halaman 46 baris kedua. Fala tazlimu la tazma'u fiha la tazma'u fiha la tazma'u fiha wa'idhhum wa qul lahum wa'idhhum wa qul lahum wa'idhhum wa qul lahum aghfarakum 'alayhim aghfarakum 'alayhim ya, tipis hamzahnya ya, yang ditebalkan dha-nya, fa-nya tipis lagi alfa ra ya, ra-nya tebal alfara alfarakum alaihim siapa tadi? Tidak ada. Ada. Hadir. Yang dekat dulu. La tadma'u fiha wa idhum wa kullahum adfarakum alaihim. Baik, diulang dari awal. Fala tadhlim, ulang lagi. Ditebalkan dha-nya. Fala tadh, ya, beda dengan dha. Dal. Tadh, tebalkan. Fala tadhlimu. Dan dialirkan. Tadh. Ada. Fala tadhlimu. La tadma'u fi, la tadma'u fiha. Ditambah lagi tafkhimnya. Tadh. La tadma'u. لا تظمأ فيها وإذ هم وكلهم tebalkan lagi tambah tafkhim ada dha wa'idhhum wa qul lahum وإذ هم وكلهم أظفركم عليهم ini huruf-huruf yang bersifat mengalir, apakah itu huruf rokhawat ataupun tawassut, saat sukun berilah haknya. Misalkan tadi kita baca al-farakum mim, kita berikan untuknya haknya. Yani kita tidak cepat berpindah kepada huruf al-ain. Misalkan al-farakum alaihim, al-farakum alaihim, tidak berikan sifat mengalir pada mim. Al-farakum alaihim. Demikian. Allahu a'lam. Naam. Hadar. Fala tadhlimu wa la tadhma'u fiha wa'idhhum wa qul lahum adfarakum أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. طيب diulang lagi. فَلَا تَظْلِمُ huruf yang sebelum dha, bila memang huruf tipis ya seperti ta, hamzah, maka tipiskanlah. فَلَا تَظْلِمُ ya, tidak terpengaruh dengan tafkhim pada dha to, tapi ta. طيب ulang lagi. فَلَا تَظْلِمُ فَلَا تَظْلِمُ lagi. فَلَا تَظْلِمُ ya, juga tidak diputus dha-nya. تَظْلِ langsung ke lam. فَلَا تَظْلِمُ فَلَا تَظْلِمُ ayo, Hasan. لَا تَظْمَأُ فِي la tadma'u fiha. Wa'idhhum wa kullahum. Mimnya masih terputus. Sambungkan ke suara wawu. Wa'idhhum wa kullahum. Wa'idhhum wa kullahum. Adfarakum alaihim. Ya, suara dha-nya belum tampak. Belum tampak mengalir. Adfarakum alaihim. Adfarakum alaihim. Ahsan. Barakallah. Naam. Satu lagi. Fadhal. Fala tazlimu la tazma'u fiha wa'idhhum wa qul lahum aghfarakum 'alayhim. Nah, coba ulangi tadi baris yang ketiga. Wa'idhhum wa'idhhum wa qul lahum. Baik. Aghfarakum 'alaihim. Baik, ahsan. Allahu barik. Nah. Setelah itu adalah huruf-huruf yang bersifat syiddah. Ya. Huruf syiddah ada 8, ya, hamzah, kaf, dan ta. Ya, hamzah, ta, dan kaf. Lalu huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah kita bahas nanti di awal jilid 3. Nah, huruf-huruf syiddah adalah apa? Huruf yang di saat sukun suaranya berhenti. Ima betul-betul berhenti seperti hamzah, atau berhenti kemudian ada sesuatu setelahnya. Ya. Berhenti total, ada jeda suara seperti pada hamzah, atau berhenti lalu ada sesuatu setelahnya. Ya. Maka huruf-huruf syiddah yang 8 kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hamzah, di mana hamzah itu apa? Kalau disukun ya sudah berhenti. Suaranya berhenti. Coba. Mbak. Setelahnya apa? Ya berhenti, enggak ada suara apa-apa. Mbak. Lalu yang kedua, ta dan kaf, ini juga sama golongannya. Ta dan kaf, ya, ketika disukun, ya, suaranya berhenti, namun langsung diikuti dengan nafas. Ad, ad, lalu kaf, ek. Nafas itu adalah muncul pada bekas benturan tadi, benturan lidah dengan langit-langit atau lidah dengan pangkal gigi seri. Ya. Jadi begitu terjadi benturan tidak bertahan lama, ya. Tidak bertahan lama, langsung lepas, ya, lepaskan langsung benturan itu, tidak ditahan, ya, namun langsung dibuka, ya. Dan terbukanya benturan tadi diikuti dengan apa? Dengan jarayanun nafas, aliran nafas. Ad, coba. Ad, ad, kaf. Ya. Sekarang disukun kafnya. Ek. Ya. Bukan munculnya dari mana? Dalam. Ek. Ya. Atau pada tak, misalkan pindah ujung lidahnya ke makhraj sin. Ats. Ats, bukan. Ya, bukan pada tempat lain tapi di bekas benturan tadi. Et dan as. Et dan as. Demikian wallahu a'lam. Dan nafas ini adalah thariqatul arab, ya, adalah thariqatul arab, cara, ya, bagi mereka lisanul arab untuk mengurangi beban pada mulut saat melafalkan huruf-huruf syiddah. Sifat syiddah ini pada huruf-huruf hamzah, tha, kaf, dan qalqalah adalah sifat yang berat, ya, sehingga kalau dibaca tanpa ada sesuatu setelahnya, ya, dengan mempertahankan apa benturan itu pada tempatnya, maka akan berat bagi lidah. Misalkan kita baca fa'at ba'a tat bibin tab ra berat ya. Maka Al-Arab punya tariqah tersendiri untuk meringankan bacaan huruf ta tadi dengan memunculkan nafas tad. Nah, jadi lebih ringan. Tad ra baca. Ayo. Baik. Demikian pula pada kaf. Kalau dibaca dengan tanpa sesuatu yaitu nafas, maka akan berat. Maknunin yakrahuna faaktharu akan berat. Maka muncullah nafas. Baik. Kita baca halaman 46. Sukun pada hamzah. Ba'san na'ti badakna anjang badakna bita'wili ta'fiman fa'wu ta'tuni ta'tihim ta'wilan. Berapa lama ya jeda antara hamzah sukun dengan huruf setelahnya? Berapa lama jedanya, seberapa lama ya? Ya tidak lama, ya tidak lama. Bisa diukur dengan mengganti hamzah alif, misalkan tathiman ya, ukurannya segitu. Mulai terusapnya tha ya, seukuran tadi saat kita mengganti hamzah dengan alif. Tathiman, coba. Ta'fiman, ta'fiman, ta'fiman, ta'fiman. Kalau seperti ini gimana? Ta'fiman ini kecepatan, ya. Atau ta'fiman ini terlalu lama, ya. Tak terlalu jauh. Ta'fiman, ta'fiman, ba'san na'ti badana bita'wili ya. Baris paling bawah madza ta'murina dhaqu ba'sana wa kaifa ta'khudunahu. Halaman 47. Ta'jurani thamaniya hijajin. Ta'jurani thamaniya hijajin. Ta'jurani thamaniya hijajin. Ya, kalau dirasa masih kurang pelan ya, dipelankan lagi ya. Kalau pertanda ya, pertanda bahwa dia butuh lebih pelan ya, ini ketika dia baca dengan tempo tadi kacau apanya ininya panjang pendeknya ya. Mungkin benar panjang pendek namun tidak seimbang harokat-harokatnya. Nah kalau seperti itu bisa dipelankan lagi. Ta'jurani thamaniya hijajin. Ta'kulu minhu an'amuhum. Ta'kulu minhu an'amuhum. Walamulikta minhum ru'ban. Walamulikta minhum ru'ban. Fa'tu harthakum. Fa'tu harthakum. Utita su'laka ya Musa. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Baik, fadal. Di mana tadi? Fadal. ماذا تأمرين؟ Mada tak murina Daku baksana. Ulangi. Panjang dal dan qaf seimbang. Daku bak Daku baksana. Wa kaifa tak khudunahu. Perjelas huruf kha. Tak khudunahu. Wa kaifa ta'khudunahu. Langsung ke huruf ya. Kai. Wa kaifa ta'khudunahu. Wa kaifa ta'khudunahu. Baik. Hadal. Terus. Ta'juruni samaniya hijajin ta'kulu minhu an'amuhum. Perjelas huruf ain. An'amuhum. Ulangi. Ta'kulu. Ta'kulu minhu an'amuhum. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Sebelah sini dari tulab TM ada? Sini dari tulak TM di sebelah mana? Di sana. Ya. Hadal. Dari tadi halaman 47 ta'jurani ya, baca dua baris ta'jurani. Ta'jurani samaniya hijajin ta'kulu minhu an'amuhum. Ulangi tadi yang pertama. Ta'jurani. Ta'jurani samaniya hijajin. Berapa harokat jim yang pertama? Hijajin. Berapa harokat? Ta'jurani samaniya hijajin. Baik. Ta'kulu minhu an'amuhum wala mulikta minhum ru'ban. Kalau tanwin dipakai, alifnya jangan dipakai. Ru'ban. Wala mulikta minhum ru'ban fa'tu harthakum. Ra sukun sebelumnya fathah tebal. Har. Fa'tu harthakum. Fa'tu harthakum. Baik. Baik. Yang lain? Jazakallahu khair. Masih ada di sini? Min zumalaik. Ya. Jazakallahu khair. Ya, hadal. Baca dari baris kedua dan ketiga. Wala mulita. Minhum halaman 47 baris kedua ketiga. Wala mulita minhum ru'ba. Wala mulita minhum ru'ban. Fa'tu harthakum utita su'laka ya Musa. Walau syi'na larfa'nahu biha. Coba ulangi. Utita. أوتيت سؤلك يا موسى ولو شئنا لرفعناه بها. طيب نعم أحسنت. طيب kita berpindah ke sukun pada ta dan kaf. Sukun pada ta. Fa'atba'a. Fa'atba'a. Tatbibin. Tatra. تتبيرا تتبعها فأتبعه أتتكم فارس كتوا dari bawah فأخذتهم فأخذتهم فأهلكته وأترفناهم فزادتهم إيمانا أصابت حرث قوم بتحا أصابت حرث قوم قوم قف أرسلنا رسلنا تترى أتتهم رسلهم كتاب أحكمت آياته وأتممت عليكم نعمتي طيب فضل baca tiga baris tadi halaman 48 arsalna rusulana tatra fadal ya enggak ada أرسلنا رسلنا تترى تترى تترى أتتهم رسلهم كتاب أحكمت آياته وأتممت عليكم نعمتي أدركان سورة عين نعمتي وأتممت عليكم نعمتي. Ya, jangan putus. نعمتي. Ulangi lagi. وأتممت عليكم نعمتي. طيب, أحسن. Satu lagi. Fadal. أرسلنا. أرسلنا رسلنا تترى أتتهم رسلهم كتاب أحكمت آياته وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي أحسنت الله يبارك فيك. Demikian pula huruf kaf, ya, setelah terjadi benturan maka langsung diikuti nafas di tempat bekas benturan tersebut. Ek maknunin yak rahuna fa ek fa'aktharu. Fa'aktharu. Baris paling bawah. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Halaman berikutnya 49. La fi sakratihim ya'mahuna. La fi sakratihim ya'mahuna. وأكثرهم لا يعقلون. وأكثرهم لا يعقلون. ولا تكرهوا فتياتكم. ولا تكرهوا فتياتكم. نعم. Itulah huruf ta dan kaf dan hamzah yang disukun. Mungkin ada yang bertanya, kalau tadi dikatakan bahwa nafas pada ta sukun dan kaf sukun adalah thariqatul arab fi takhfif shiddatil kaf wat ta, ya, bahwa nafas adalah cara bagi lisanul Arab untuk memberikan apa takhfif, keringanan pada huruf syiddah ta dan kaf, maka apa bentuk keringanan yang ditempuh oleh Arab pada huruf hamzah, ya, kenapa tidak ada sesuatu setelah kita mensukun hamzah, tidak ada nafas. Nah, maka tariqah al-Arab dalam meringankan hamzah, ya, adalah dengan tariqah khusus, di antaranya dengan menggantinya sebagai huruf mad, ya. Dan ini ada perbedaan antara satu lahjah dengan lahjah yang lain, tidak semua hamzah sukun dibaca apa sebagai huruf mad, ya. Sebagian Arab membaca ba'san dengan apa? Ba'san. Na'ti dengan nati. Bada'na badana, bita'wil, bita'wil, ya. Namun tidak semuanya. Ada satu keadaan di mana hamzah sukun akan dibaca dengan apa? Atau dibaca sebagai huruf mad oleh jami'ul Arab. Oleh jami'ul Arab, yaitu ketika hamzah sukun didahului dengan huruf hamzah yang berharokat, ya. Jadi kalau ada hamzah sukun sebelumnya apa? Hamzah berharokat, maka hamzah sukun tadi pasti akan dirubah menjadi apa? Huruf mad. Nah, ini adalah sesuatu yang dipraktekan oleh jami'ul Arab. Tidak ada khilaf antara apa namanya? Lahjah yang satu dengan yang lain. Misalkan pada kalimat iman, ya, kalimat iman ini asalnya apa? Iman, ya, iman, ya. Kata Adam asalnya apa? Adam. Adam. Ya. Dan seterusnya. Maka ini bentuk takhfif yang dilakukan atau yang ditempuh oleh Arab untuk memberikan apa keringanan pada sifat syiddah pada hamzah. Adapun huruf qalqalah, ya, takhfifnya dengan bentuk apa? Ya, adanya qalqalah. Insyaallah nanti akan kita baca pada pelajaran di juz ketiga. 6. Kemudian di akhir juz kedua ini ada pelajaran khusus, ya. Kenapa khusus? Karena dia datang tidak pada golongannya, ya. Dhad adalah golongan huruf rokhawah sebenarnya, ya. Aturannya diletakkan sebelum penyebutan huruf syiddah. Namun agar kita lebih teringat dengan huruf dhad ini, dan memang huruf dhad termasuk huruf yang sulit atau bahkan termasuk yang paling sulit, ya. Dan ada kekhususan pada dhad dari sifatnya, yaitu sifat istitalah, ya. Dhad memiliki beberapa sifat yang telah kita sebutkan, isti'la, punya sifat itbaq, punya sifat rakhawah, ya. Juga dhad memiliki sifat istitalah, ya. Sifat istitalah yakni sifat memanjangnya makhraj, ya. Memanjangnya makhraj. Baik. Kita ingat bahwa huruf dhad, ya, letak makhrajnya adalah tepi lidah dengan gigi-gigi geraham atas bagian dalam. Coba kita baca dhad sukun L. Tempelkan tepi lidah kiri ke permukaan dalam geraham atas bagian kiri. L. L. Bila kita terbiasa dengan yang kanan, maka lakukan yang sama dengan sisi yang sebelah kanan. Ya. L. L. Ya. Saat tepi lidah menempel pada permukaan dalam geraham atas, maka dia atau lidah itu tidaklah berhenti pada apa tempat tadi yang ia menempel. Namun dia akan bergeser, bergerak lidah tadi sehingga bagian tepi depannya akhirnya melekat dengan apa gigi-gigi seri, gigi roba'iyah, gigi taring dan enam gigi geraham depan. Ya, coba L. Awalnya nempel begini lalu bergerak ke depan. L. Tidak berhenti L, L, namun L bergerak. Lidah apa? Bergerak. Bukan begini. L. L, amin. Namun bergerak. Setelah menempel pada geraham lalu bergerak. L. L. Ya. Baik. Ana ulangi. Huruf dhad dari tepi lidah. L. Ya, namun tidak berhenti di situ, melainkan apa? Bergerak. L. L. Terasa lidah kita setelah sampingnya nempel geraham maju sehingga tepi depan juga melekat pada permukaan gigi-gigi depan. Ya. Memang perlu banyak ya tadrib, ya, harus menjalani apa? Tadribat. Ya, latihan yang berulang dan berkesinambungan, ya, berulang dan berkesinambungan. Tidak cukup sekali atau banyak kali lalu berhenti, ya. Terus sedikit-sedikit, terus besok lagi. Nah, dan sifat istitalah ini wallahu a'lam bishawab akan muncul dan tampak saat huruf dhad disukun. Ya. Kalau berharokat gimana? Ya, tidak jelas. Atau tidak akan tampak dengan jelas. Kalau berharokat tidak akan tampak dengan jelas. Seperti qalqalah juga akan muncul kapan? Saat sukun. Ya. Taib. Selain atau ketika tidak sukun maka qalqalah hanya sekedar disandang sifatnya namun tidak akan nampak dengan jelas pada huruf-huruf qalqalah. Begitu pula sifat istitalah pada dhad kapan munculnya? Saat kita mensukun dhad. Ya. L. Ya. Adapun ketika kita mengharokati dhad, ya. Maka langsung ya ini sudah mapan tepi lidah dengan geraham dan tepi depan dengan apa? Gigi depan sudah mapan, ya. Tinggal digerakkan, ya. Menyesuaikan harokat. Dha, dhi, dhu, ya. Tidak ada dha, dhi, dhu, tidak ada. Langsung buka. Dha, dhi, dhu. Namun kalau kita sukun baru tampak L, ya, atau tasydid Allah Aldi Abu. Nah, jadi huruf dhad bersifat rakhawah sehingga tidak perlu qalqalah, ya. Juga yang perlu ditanbih tidak ada ghunnah, ya. Jangan kita bagi suara dhad sebagian mengalir melalui hidung, ya. Murnikan huruf dhad alirannya pada bagian lidah saja. Taib. Naam. Kita baca contoh-contoh kalimat dengan dhad yang sakinah. Bil'a. Ya hilna. Ghalbana. Halman. Nadratan. khudrin khudran maridtu mughatan wa ridwanin fa'aril ri. Ya, sempurnakan kasrah. Ya, ini jangan karena kita ingin menebalkan dhad, jangan karena kita ingin menebalkan dhad lalu hilang kesempurnaan kasrah. Fa'arid, ya, fa'arid, fa'arid, yu'rid, tadha, adlalna, faradna, waqalban, wakhultum, yudlil, yahidna, aradna, nadribuha, afanadribu, helman, yadribu, mulghatan, أضحك أفضتم تضليل. نعم. Dan sifat istitalah pada dhad jangan kemudian kita salah artikan berarti zaman rokhawah dhad lebih panjang dari huruf rokhawah yang lain. Nah, misalkan أضللتم, ya tidak. Zamannya seperti huruf-huruf rokhawah yang lain, ya. Bedanya dari ada gerakan maju el, ya, tapi tidak kemudian menjadikan huruf dhad zaman sukunnya lebih lama. El laltum wa faradnaha qabadnahu wa yaqabidna أضللتم عبادي بضع سنين فأعرض عنهم غضبان أسفا فرضنا عليهم على رفرف خضر لم يحضن أضللن كثيرا أفضتم فيه منهم تضحكون ويلبسون ثيابا خضرا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم. Nah, sampai di sini pelajaran sukun pada huruf dhad. Nعم. Dengan demikian tinggal tersisa huruf-huruf qalqalah, ya, sukun pada huruf qalqalah. Kemudian nanti kita berlanjut dengan mentasydid huruf-huruf Arabiyah. Baru kemudian masuk pada yang ketiga, setelah sukun, yaitu ya membahas tentang ahkam, ya, hukum-hukum, ya, beberapa huruf. Nah, kita cukupkan dulu ya pelajaran kali ini. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi.